hati palsu terlalu sakit hatiku ini bila dibandingkan tertusuk duri. Lebih baik kau berikan aku segelas racun daripada madu cinta yang mematikan. Apa salahku pada dirimu? Jangan kau bisikkan lagi keinginanku ini dengan kata-kata indah tetapi palsu. Baik kau berikan aku segelas racun. Terima kasih, cukup satu buah tembang lagu.